Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pagi hari ini untuk kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu. Kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Roh Kudus yang menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Iya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya agak deg-degan gitu ya. Kali ini agak deg-degan gitu ya. Karena bersama-sama dengan kita ada seorang hamba Tuhan yang waktu di Jogja dulu begitu ya, bersama-sama dengan saya mengajarkan banyak hal tentang pelayanan. Jadi ini bisa disebut lause saya dulu begitu ya waktu di Jogja begitu ya. Saya bersyukur ada guru Injil Sumartiwi bersama-sama dengan kita. Terima kasih lause. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat saya jadi seperti ini salah satunya karena dibentuk, diajar oleh guru Injil Sumartiwi begitu ya. Terima kasih Losa, jadi agak deg-degan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas dari buku ini satu tema tentang menata kehidupan begitu ya. Pendeta Hari dengan ringkas, dengan baik, dengan jelas begitu ya, mengatakan bahwa ada kepingan-kepingan, potongan-potongan pasal di dalam kehidupan kita yang tidak semuanya kita sukai. Ada pasal-pasal yang berwarna terang, kita anggap itu pasal-pasal yang menyenangkan, momen-momen, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dalam hidup kita. Tapi ada juga pasal-pasal yang berwarna gelap. Kita bilang, katakan itu kelam begitu ya. Mungkin ada momen-momen dalam kehidupan kita yang mungkin kurang kita sukai begitu ya. Di dalam momen-momen itulah kita bergumul bersama dengan Tuhan. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa kepingan pasal, baik yang baik, yang terang, baik yang buruk, yang kita anggap kelam itu, semuanya akan disusun oleh Tuhan menjadi satu gambaran yang indah, menjadi satu gambaran yang mulia, yang mungkin hari ini kita masih belum tahu gambarnya seperti apa. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan menyediakan satu rencana yang indah bagi kita semua, dan gambaran hidup kita akan sempurna jika nanti kita bisa melihat gambaran Allah yang Maha Kuasa itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian pembelajaran dari buku ini. Bab yang kedua kita berbicara karya agung Allah. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang yang suka lukisan begitu ya. Saya cuma suka lihat, kalau suruh ngelukis nggak bisa begitu ya. Jadi saya cuma kira-kira lihat, oh ini kayaknya bagus begitu ya. Oh kayaknya kok ini kok agak abstrak begitu ya. Saya nggak ngerti mau lukis apa begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini lukisan karya Michelangelo salah satunya begitu ya, yang saya juga cukup suka begitu ya. Ini kisah tentang penyalipan Petrus yang disalibkan terbalik begitu ya. Jadi satu karya dari Michelangelo yang saya cukup senangi begitu ya. Selain mungkin ada, saya pernah tunjukkan gambar tentang lukisan anak yang hilang begitu ya. Ada seorang bapak yang memeluk anaknya begitu ya, anaknya bersujud. Saya suka beberapa lukisan. Dan lukisan terakhir yang saya sukai Bapak Ibu sekalian itu adalah yang ini. Judulnya keren ya Bapak Ibu sekalian, Discussing the Divine Comedy with Dante. Ini dilukis oleh 3 orang gadis dari China begitu ya. Berisi 100 orang. 100 orang yang 3 orang gadis ini anggap tokoh-tokoh terkenal tetapi tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi uniknya Bapak Ibu sekalian, saya menemukan ada 2 tokoh yang adalah anak Tuhan ikut dilukis dalam lukisan ini. Jadi mereka bilang nanti kalau di neraka nanti akan ada seperti semacam diskusi dari tokoh-tokoh terkenal begitu ya. Ya mereka inilah begitu ya. Kalau Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini sebenarnya Abraham begitu ya. Terus ini Abraham Lincoln begitu satunya. 2 orang anak Tuhan yang ternyata ikut dilukis. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian mungkin kenal. Yang ini siapa Bapak Ibu sekalian? Albert Einstein begitu ya. Yang mana lagi ya? Yang ini mungkin Bapak Ibu sekalian kenal. Bruce Lee, Bapak Ibu sekalian. Termasuk tokoh-tokoh yang dilukis di dalamnya, begitu ya. Satu lagi mungkin Bapak Ibu kenal, nggak kelihatan ya. Saya ada ingat beberapa. Ada Michael Jordan, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin kenal. Petinju yang menggigit kuping Holyfield. Siapa Bapak Ibu sekalian? Mike Tyson, begitu ya. Jadi ketiga gadis dari China ini melukis 100 orang yang mereka anggap orang-orang yang terkenal tetapi belum kenal Tuhan. Mungkin sampai pada hari ini belum kenal Tuhan atau sampai pada matinya mereka belum kenal Tuhan, begitu ya. Pak Sulis, sorry, ini mati Pak Sulis. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka juga melukiskan dirinya di dalam lukisan ini. Jadi sebenarnya ini ada 103 lukisan termasuk yang tiga gadis tadi, si pelukis tadi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang suatu karya, begitu ya. Kita berbicara tentang bagaimana orang itu membuat karya, dinamakan agung atau tidak, dinamakan karya yang biasa, karya yang agung, begitu ya. Dilihat dari siapa yang menciptakannya, kalau kita melihat karya agung, indah atau tidak, dari hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan membuat karyanya. Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, ada berapa karya agung Tuhan? Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Karya agung Tuhan ada berapa? Satu? Dua? Ada berapa karya agung Tuhan? Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu sekalian, tapi satu-satu begitu ya. Yang pertama, manusia itu adalah karya agung Allah yang pertama. Kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membacanya bergantian. Dari bagian ini kita akan melihat karya agung Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya bacakan kembali ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kalimat pertama dari ayat yang ke-10 ini mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Kalau kita mau melihat referensi begitu ya dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27 begitu ya. Kita ini diciptakan oleh Allah. Enggak lahir dari batu begitu ya Bapak Ibu sekalian. ada orang-orang yang berkata kita ini dari monyet begitu ya, terus berevolusi jadilah kita begitu ya, manusia berjalan tegak berdiri begitu ya. Ada teori-teori yang lain yang mengatakan asal mula dari mana itu manusia, tetapi firman Tuhan sumber kebenaran kita mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai karya agungnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan begitu ya kenapa manusia bisa disebut sebagai karya agung Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10a tadi, kalimat yang pertama. Dan alasan yang kedua yang sejajar sama itu dengan alasan yang pertama adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang menggelitik begini. Jadi Tuhan itu wajahnya beda-beda ya? Kan kita beda-beda nih, begitu ya. Wajahnya beda-beda, segambar dan serupa dengan Allah, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya ditanya begitu sama anak sekolah minggu, begitu ya. Lose, jadi Allah kita wajahnya seperti apa ya? Seperti Lose atau seperti saya, begitu ya. Saya pikir betul juga ya, segambar dan serupa Allah, begitu ya. Tapi saya bilang begini, Allah itu roh, begitu ya. Jadi tidak ada wajahnya, tidak ada rupanya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita memiliki kehendak, kita memiliki akal budi, kita memiliki perasaan. Bapak Ibu sekalian pernah berpikir, hewan yang lain, begitu ya, ciptaan yang lain, satu kali saya ngobrol sama teman saya di kampus, begitu ya, kita lagi ngamatin ikan itu berenang di air, begitu ya. Jadi dia bergerak kemana, kesana kemari, begitu ya. Terus saya dengan teman saya ini berkata demikian, coba kamu pikir, ikan itu digerakkan oleh apa? Atau apa yang membuat ikan itu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan? Pernah pikir Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat misalnya kita di sini ada Molly begitu, anjing begitu ya, apa yang membuat Molly pingin tidur? Apakah dia punya kehendak? Apakah dia punya perasaan? Anjing bisa sedih kalau kita lihat di YouTube begitu ya, ketika pasangannya meninggal ketabrak mobil dia bisa tungguin begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini PR ya Bapak Ibu sekalian, coba pikirkan apa yang menggerakkan binatang-binatang itu untuk bergerak, memilih ke kanan, ke kiri, bergerak kemana begitu ya. Teman saya bilang insting untuk makan begitu ya, bertahan hidup. Saya lalu bertanya begini, apakah dia selalu lapar? Enggak, Bapak Ibu sekalian, tapi dia tetap bisa bergerak. Mari kita pikirkan sama-sama supaya kita mengerti Bapak Ibu sekalian. Tapi ini jadi PR ya Bapak Ibu sekalian, pikirkan kalau Bapak Ibu sekalian punya hewan peliharaan di rumah, coba lihat, perhatikan baik-baik satu kali begitu ya. Dia digerakkan oleh apa? Apakah dia punya akal, pikiran, perasaan, kehendak seperti kita Bapak Ibu sekalian? Alasan yang selanjutnya kenapa manusia disebut sebagai karya agung Allah. Manusia yang satu itu berbeda dengan manusia yang lainnya. Dua bukti Bapak Ibu sekalian. Sidik jari kita satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Retina mata kita satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Orang kembar sekalipun, Bapak Ibu sekalian, yang dibilang kembar identik bagaikan pinang dibelah dua begitu ya, tetap memiliki perbedaan di dalam dua hal ini. Sidik jarinya pasti beda. Retina matanya pasti beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat dikatakan bahwa kita ini adalah satu-satunya di dalam dunia ini. Gak ada yang sama Bapak Ibu sekalian. Salah satu kriteria untuk memenuhi karya itu agung adalah yang pertama indah. Kita memenuhi kriteria itu Bapak Ibu sekalian, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita adalah indah di mata Allah. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah unik. Artinya adalah berbeda dengan yang lain dan hanya satu-satunya. Dan kita juga adalah orang ciptaan yang unik, ciptaan Tuhan yang unik. Karena kita hanya satu-satunya di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, manusia dapat dikatakan sebagai masterpiece of God yang diciptakan untuk memuliakan Allah sebagai sang pencipta. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Katekismus Westminster, begitu ya Bapak Ibu sekalian, dalam pertanyaannya yang pertama dikatakan demikian. What is the chief and highest end of man? Apakah tujuan akhir dari kehidupan manusia? Kira-kira begitu. Tujuan akhir dan satu-satunya dalam kehidupan manusia. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy him forever. Jawabannya adalah manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati dia selama-lamanya. Tujuannya baik banget Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Tuhan berkata itu baik, berarti Tuhan juga memiliki tujuan yang baik. Tujuan kita diciptakan adalah kita untuk memuliakan dia dan untuk menikmati dia di dalam segala waktu kehidupan kita atau selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu permasalahan kalau kita melihat begitu ya. Ketika dosa hadir, Kejadian pasal yang ketiga, begitu ya, bahkan ditegaskan lagi oleh Paulus dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang seterusnya. Dosa merusak karya agung Allah yang tadinya masterpiece sekarang menjadi broken piece. Bapak Ibu sekalian, ketika dosa hadir di dalam kehidupan manusia, manusia tidak akan pernah bisa memuliakan Allah. Bahkan manusia tidak akan pernah bisa menikmati Allah. Karena ada jurang yang besar, yang dalam, yang tidak akan terselami oleh manusia manapun. Ketika dosa hadir, Bapak Ibu sekalian, masterpiece itu menjadi broken piece. Mau sampai manapun tidak akan pernah bisa lagi menikmati Tuhan, apalagi memuliakan Tuhan. Ketika dosa hadir, manusia cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri. Ketika dosa hadir, manusia lebih cenderung memuliakan dirinya sendiri. Ketika dosa hadir, manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Itulah bukti bahwa manusia tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Karena yang ada di dalam pikirannya, yang menjadi fokus hidupnya, adalah menyenangkan hatinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, masterpiece menjadi broken piece. Tapi syukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita, begitu ya, terus menjadi broken piece. Kita lihat dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ketika dosa hadir, manusia mati secara spiritual. Ketika dosa hadir, manusia terpisah dengan Allah. Sehingga yang ada di dalam kehidupan manusia adalah hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, menuruti pikiran yang jahat, yang pada akhirnya semuanya itu menggagalkan tujuan utama Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, Roma pasal yang ketiga ayat 9 dan seterusnya, mari kita buka Bapak Ibu sekalian. Saya kadang kalau baca ini kesel Bapak Ibu sekalian. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Kesel, tapi memang inilah realita manusia ketika dosa itu hadir. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Roma pasal yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak ibu sekalian, inilah realita, fakta. Ketika dosa hadir, masterpiece itu menjadi broken piece. Roma 3 ayat yang ke-23, Paulus meneruskan, katakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika dosa hadir, kita kehilangan segala-galanya. Kemuliaan Allah kita kehilangan. Relasi dengan Tuhan kita kehilangan. Dan Roma pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-18 sedikit banyak menggambarkan seperti apa kondisi kita ketika dosa itu hadir. Bapak ibu sekalian, kita perlu mengerti bahwa ketika dosa hadir, Allah tidak tinggal diam. Ada satu kalimat dalam buku yang Keindahan Hidup Kristiani, saya tuliskan kembali begitu ya, dalam layar. Dikatakan demikian, setiap manusia di dunia ini diciptakan hanya satu kali, di awal, begitu ya. Tetapi atau kecuali orang-orang yang percaya termasuk kita, kita ini diciptakan Allah dua kali. Betul Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar sana tidak mengenal Tuhan, hanya diciptakan sekali dan untuk binasa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diciptakan oleh Allah dua kali. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Buktinya adalah dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kalimat yang kedua begitu ya. Dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Garis bawahi, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau di bagian perjanjian lama kita melihat kita hanya diciptakan oleh Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Dan kita dapat mengerti bahwa karya agung Allah yang kedua adalah tentang karya salibnya. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, kita mendapatkan kasih karunia Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Efesus 2 ayat yang ke-4, saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, telah yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengenal Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita. Kalau saya ingin katakan, masterpiece tadi yang telah menjadi broken piece dipulihkan lagi kondisinya, statusnya kembali menjadi masterpiece. Bukan karena apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, tetapi semata-mata itu karena karya Kristus yang di atas kayu salib itu. Karya agung Allah yang kedua bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 menegaskan hal ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama, yang broken piece tadi sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kondisi, status semuanya dipulihkan kembali menjadi masterpiece. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita perlu berterima kasih untuk karya salib Tuhan di atas kayu salib. Tanpa salib, kita terus menjadi ciptaan-ciptaan, menjadi broken piece yang berujung kepada kebinasaan. Tanpa karya salib Kristus, kita hanya hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita hanya hidup berfokus kepada apa yang kita inginkan. Dan dosalah yang berkuasa atas kehidupan kita, bukan Kristus. Ada satu judul lagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk salibmu. Saya mengajak kita menaikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena karya salibnya, karya agung Allah yang kedua. Bapak Ibu sekalian, pujian ini mengatakan demikian, mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku, bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Naikkan sebagai ucapan syukur kita, Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa salib Kristus, kita masih menjadi broken piece, hilang dalam kebinasaan dan kedurjanaan. Sakitku Ibu sekalian, tanpa salib, sekali lagi masterpiece itu tetap menjadi broken piece. Ketika salib hadir di tengah dunia, di tengah kehidupan manusia, broken piece itu dipulihkan kembali menjadi masterpiece. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah sampai di situ saja cerita firman Tuhan? Apakah Alkitab ditutup hanya karena keempat Injil telah selesai sampai pada Injil Yohanes? Bapak-Ibu sekalian, Alkitab diteruskan sampai pada Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat Yakobus, surat Petrus, dan seterusnya. Karena memang karya agung, suatu karya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat makna dan tujuannya kembali, kenapa kita diciptakan. Sebuah karya agung tentu memiliki tujuan dan alasan mengapa karya tersebut diciptakan. Begitu juga ketika Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin katakan, bagian Allah sudah selesai. Ketika Dia memenuhi karyanya di atas kayu salib, begitu ya. Kita sebagai ciptaan-ciptaan baru, orang-orang yang dipulihkan dari kondisi keberdosaan kita, kita memiliki satu hal yang perlu dikerjakan di hadapan Tuhan. Efesus 2 pasal ayat yang ke-10 bagian yang terakhir mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pertanyaan saya simpel, Bapak Ibu sekalian. Apakah yang Bapak Ibu hidupi sekarang, entah itu pekerjaan, entah itu aktivitas apapun, itu adalah pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu kerjakan? Apakah seluruh pekerjaan kita, apakah ketika kita hidup di dalam keluarga kita, apakah ketika kita melayani Tuhan di gereja ini ataupun di tempat yang lain, apakah Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa itulah yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang dikatakan pekerjaan baik itu? Bapak Ibu sekalian, pekerjaan baik adalah satu pekerjaan yang dalam definisi buku ini begitu ya, dikatakan pekerjaan baik adalah tindakan-tindakan kreatif dan positif yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, tujuan akhir dari pekerjaan baik yang kita lakukan adalah seharusnya untuk kemuliaan Allah. Nah, dari sini kita bisa mengoreksi, Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa mengintrospeksi. Syaratnya jelas. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, apakah itu untuk kemuliaan Allah? Apakah itu benar kita yakini itu pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita? Entah apapun yang kita kerjakan hari ini. Bapak-Ibu sekalian, ada satu orang yang saya ingin tunjukkan kepada kita sekalian. Kenal, tahu orang ini Bapak-Ibu sekalian. Nick pernah hadir di Indonesia dalam acara dahsyat begitu ya. Diwawancara begitu rupa, ditanya-tanya, berdiskusi. Pertanyaan saya yang pertama Bapak-Ibu sekalian. Berani menyebut orang ini sebagai karya agung Allah dengan keterbatasan yang ia miliki, dengan kekurangan yang ia miliki. Apakah ia karya agung Allah? Bapak Ibu sekalian, dia tetap karya agung Allah. Karena yang menjadikan satu karya itu agung atau tidak, bukan tubuhnya yang penuh dengan kelemahan, tetapi karena sang pencipta dia inilah yang adalah agung. Allah yang mulia, Allah yang agung. Bapak Ibu sekalian, waktu saya baca biografinya, dia mengeluarkan buku, Bapak Ibu sekalian, di Gramedia ada begitu ya. Dia dari lahir dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia dari lahir, ketika dilahirkan papa mamanya sempat syok begitu ya. Kok enggak ada tangannya? Kok enggak ada kakinya begitu ya? Sempat kecewa sama Tuhan. Anak ini, orang ini begitu ya, umur 10 tahun sempat mau bunuh diri. Karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu sekalian. Dia untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, mandi, sikat gigi, makan, itu perlu bantuan. Dia merasa, buat apa aku hidup? Orang kondisi badanku seperti ini, Umur 10 tahun dia ingin bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Dia menerjunkan dirinya ke kolam renang, begitu ya. Tapi bukannya mati tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa berenang. Nanti kita akan lihat videonya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bagi saya orang ini tetaplah karya agung Allah. Karena yang menciptakannya adalah Allah yang agung. Yang kedua, orang ini adalah karya agung Allah. Karena dalam hidupnya dia menemukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan buat dia. Dia menjadi pembicara, kita bisa katakan itu semacam motivator Kristen yang telah melayani kira-kira 100 negara lebih. Dia suka bepergian begitu ya. Berbicara kepada anak-anak sekolah, berbicara kepada para karyawan, dia berbicara menyaksikan kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Sekarang punya istri, punya seorang anak. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama lihat video aktivitas kegiatan dari Nick ini begitu ya. Chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. And I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Kalimat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, saya berbicara kepada anak-anak, kepada para pemuda-pemudi, dia berbicara kepada orang-orang dewasa tentang isu-isu penting di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagi saya, orang ini karya agung Allah yang menemukan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tanyaan kita kembali, Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita menemukan karya agung Allah dalam diri kita dan kita menyadarinya kalau kita ini karya agung Allah? Yang kedua, apakah kita sudah menemukan pekerjaan baik apa yang Allah telah siapkan bagi kita? Bapak Ibu sekalian, apapun pendapat orang tentang kita tidak membuat perbedaan apapun. Di mata Allah, kita ini tetap karya agungnya yang diciptakan dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya, darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ia ingin kita hidup untuk kemuliaannya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu sekalian mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi. Bapak Ibu sekalian yang masih merasa rendah diri di hadapan rekan-rekan, saya kok enggak seperti ini, saya kok enggak seperti itu, saya kok begini, saya kok begitu. Bapak Ibu sekalian adalah karya agung Allah. Bapak Ibu sekalian yang belum menemukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya kita mengerti, mengenal, dan hidup di dalam rencana kehendak Tuhan bagi kita. Pemain musik boleh menaikkan pujian terima kasih untuk salibmu dengan lembut. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mungkin ketika kami melihat diri kami, ya Tuhan, kami seringkali kami melihat kami kurang ini, Tuhan. Kami memiliki kelemahan ini itu di dalam kehidupan kami. Kenapa kami tidak seperti orang lain memiliki talenta dan karunia yang seperti ini? Seringkali ketika kami melihat ke dalam diri kami, ya Tuhan, kami berfokus pada kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak melihat atau seringkali kami lupa melihat bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu yang agung dan mulia, yang diciptakan dengan darah-Mu, ya Tuhan. Dipulihkan baik kondisi status kami di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik bagi kami untuk kami lakukan. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami mengerti, kami tahu pekerjaan baik apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Karena itulah tujuan kehidupan kami, ya Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Supaya kami boleh memuji Tuhan. Dan banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Kami belajar dari Nick, ya Tuhan. Orang yang memiliki kelemahan di dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia menemukan pekerjaan baik, tujuan hidupnya yang telah Allah persiapkan bagi dia, kami boleh melihat ada damai, sejahtera, bahkan sukacita dalam menjalani kehidupannya. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan mengenal jalan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.